yang kau ucap dulu, sehidup semati kita berdua. Belum mati sudah kau buat begini, apalagi bila aku mati. Insan lemah ini.